شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa subuh 9 Ramadhan Mubarak, bulan yang penuh berkah 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis kita sudah membaca tafsir dari surat Ali Imran dari ayat yang ke-190 sampai 194, dan ini adalah lanjutan pembacaan tafsir tersebut. Penulis Al-Syeikh Al-Allama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, ثُمَّ وَصَفَ أُولِي الْأَلْبَابِ بِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهِ, yang artinya bi annahum yadhkurunallah fi jami'i ahwalihim qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian Allah menjelaskan sifat orang-orang yang berakal itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah pada segala kondisi mereka, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. وَهَذَا يَشْمَلُ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ بِالْقَوْلِ وَالْقَلْبِ, dan ini mencakup segala bentuk zikir dengan perkataan dan hati. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصَّلَاةُ قَائِمًا, dan termasuk dalam hal itu adalah sholat dalam berdiri. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, bila tidak mampu maka dengan duduk. Fa illam yastati' fa ala jambin, dan bila tidak mampu maka dengan berbaring. Wa annahum yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ay liyastadillu biha 'ala al maqsud minha, maksudnya agar mereka menjadikannya sebagai dalil atas maksud darinya. Di sini Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang disebut dengan ulul albab, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 190 tersebut, sifat, salah satu sifatnya adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Dan manusia tidak lepas dari tiga keadaan, ima berdiri, duduk, atau berbaring. Tidak lepas dari itu. Maka salah satu sifat ulul albab adalah berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Dan Perkara berzikir duduk, berdiri, atau berbaring sama juga dengan sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa, maka duduklah. Kalau tidak bisa, maka berbaringlah. Maka ini sama hukumnya. Ketika berzikir boleh dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, maka sholat juga begitu. Jika tidak sanggup berdiri, maka boleh duduk. Jika tidak sanggup duduk, maka boleh berbaring. Kemudian penulis menjelaskan bahwasanya orang-orang yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, itu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan akalnya untuk memikirkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggunakan akalnya untuk mengotak-ngatik kuasa Allah, tidak. Tetapi untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan hadis riwayat Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambik." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak sanggup maka salatlah dalam keadaan duduk, kalau tidak sanggup maka salatlah dalam keadaan berbaring. Maksud dari ayat ini atau hadis ini, la yaqta'una dzikruhu fi jami'i ahwalihim bi sarairihim wa dhamairihim wa alsinatihim. Orang-orang yang beriman, yang ulul albab, adalah orang-orang yang tidak memutuskan zikir mereka di dalam seluruh keadaan mereka, baik saat rahasia ataupun saat terang-terangan, baik di dalam hati ataupun di dalam lisan mereka, tidak pernah terputus zikir mereka. Dan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga disebutkan makna dari yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi, yafhamuna ma fihima minal hikamid dalla ala azamatil khaliqi wa qudratih wa ilmihi wa hikmatihi wa ikhtiyarihi wa rahmatihi. Artinya, mereka orang-orang beriman yang ulul albab, yang menggunakan akalnya, adalah mereka memahami apa yang ada di dalam keduanya, langit dan bumi, berupa hikmah-hikmah yang menunjukkan tentang agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agungnya yang Maha Pencipta, kuasanya yang Maha Pencipta, ilmu atas penciptaan tersebut, hikmah dari penciptaan tersebut, dan juga pemilihan atas penciptaan tersebut dan rahmat atas penciptaan tersebut. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, qala Abu Sulaiman Ad-Darani, inni la akhruju min manzili fama yaq'u basari ala shay'in illa ra'aytu Allah ala ma fihi ni'matan aw li fihi ibrah. Lihat sini. Aku keluar dari rumah, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu tersebut telah memberikan nikmat. Misalkan orang keluar rumah, kemudian dia melihat pohon. Maka di dalam pohon tersebut dia memikirkan di situ ada bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pohon tersebut. Dengan nikmat Allah pohon tersebut bisa hidup. Dengan nikmat Allah hujan, matahari, pohon tersebut bisa hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan yatafakkaruna fi khalqis samawat. Berpikir apa yang ada dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, itu bedanya tafsir As-Sa'di dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau tafsir As-Sa'di cuma global. Ya, cuma global. Oh, penulis menyebutkan di sini orang-orang yang berzikir pada waktu berdiri, duduk, dan berbaring, mereka lah orang-orang yang menjadikan penciptaan langit dan bumi sebagai dalil. Menjadikan akal memikirkan penciptaan langit dan bumi sebagai dalil akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam tafsir Imam tafsir As-Sa'di. Tapi kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan. Dijelaskan dengan riwayat-riwayat yang ada bagaimana cara menggunakan akal kita untuk memikirkan kuasa Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, disebutkan di sini perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ulama salaf. Beliau mengatakan, "Innila akhruju min manzili." Aku keluar dari rumahku. "Fama yaq'u basari 'ala shay'in illa ra'aytu Allah 'alayya fihi ni'matan." Artinya, "illa ra'aytu lillahi 'ala fihi ni'matan." Yang artinya, tidaklah aku keluar rumahku kecuali mataku melihat sesuatu, kecuali pada sesuatu tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Nah, itu yang namanya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Melihat semut, memikirkannya Allah Subhanahu wa taala. Melihat pohon, yang dipikirkan kuasa Allah pada pohon tersebut. Melihat rumah terbangun, memikirkan kuasa Allah pada rumah tersebut, dan seterusnya. Nah, ini perkataan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan beliau mengatakan rahu Ibnu Abi Dunya fi kitab at-tafakkur wal i'tibar. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab at-tafakkur dan al-i'tibar. Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Tafakkaru sa'atin khairun min qiyami lailah." Tafakkuru sa'ah khairun min qiyami lailah. Memikirkan kuasa Allah sesaat lebih baik daripada bangun malam semalaman suntuk. Memikirkan kuasa Allah sesaat, bukan semalaman, sesaat lebih baik daripada bangun malam semalaman suntuk. Apa maksudnya memikirkan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Memikirkan kuasa Allah yang tadi. Misalkan kita memikirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari mulai makan, minum, kesehatan tubuh, harta, tahta, wanita, keluarga, anak-anak. Memikirkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama ini, terutama petunjuk. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini lebih baik memikirkan itu semua lebih baik dibandingkan bangun malam semalaman suntuk. Ini bukan berarti mengajak orang untuk tidak bangun malam. Akan tetapi mengajari orang agar lebih banyak berpikir, bertafakkur, terutama dalam penciptaan langit dan bumi. Itu perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Al-Fudail Ibn Iyad, seorang tabi'i juga, bahkan disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Qala Al-Hasan, "Al-fikratu mir'atun turika hasanatik wa sayyi'atik." Berpikir itu bagaikan cermin. Ini mohon perhatian nanti kepada bagian dakwah, diperhatikan. Sound systemnya diperbaiki. Saya sangat rewel kalau sound system tidak bagus. Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, jadi tabi'i meriwayatkan dari perkataan tabi'i, berfikir bagaikan cermin yang memperlihatkan kebaikan dan keburukanmu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan umatnya. Berfikir sendirian, tidak ada orang, mengingat dosa-dosa, mengingat nikmat-nikmat Allah. Coba kita lakukan itu. Minta izin kepada istri, anak, ambil handphone, keluarkan semua, segala macam yang melalaikan, kunci kamar. Kemudian berpikir tentang dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Dari mulai kita baligh sampai saat ini. Berpikir tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Sampai kita, dari mulai kita baligh sampai sekarang. Nah, ini akan membaguskan kita. Kalau dapat nikmat tersebut, kita bersyukur. Kalau diperlihatkan kepada kita saat kita bertafakur tersebut dosa-dosa kita, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lakukan itu. Terutama dalam bulan Ramadan ini. Keluar, istri suruh keluar, anak-anak suruh keluar, dalam kamar sendirian. Handphone dipegang di luar, dalam kamar sendiri. Berpikir tentang penciptaan kita dari mulai kita lahir sampai sekarang. Nikmat Allah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. At-tafakkur mir'atun turika hasanatik wa sayyi'atik. Bertafakkur adalah cermin yang memperlihatkan kesalahanmu ataupun kebaikanmu. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan, al-fikratu nurun yadkhulu qalbik, yadkhulu qalbak. Berfikir itu cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Wa rubbama tamathala bihadzal bait, إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. Dan terkadang Sufyan bin Uyainah menyebutkan bait syair, jika seseorang senantiasa bertafakur di dalam segala sesuatu yang dia lihat, senantiasa ada pelajaran yang diambil. Senantiasa ada pelajaran yang diambil. Melihat sesuatu ada ambil yang dia ambil. Melihat sesuatu, ada pelajaran yang dia ambil. Kemudian di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, An Isa alaihi salam annahu qal, Tuba liman kana qiluhu tadhakkuran, wa sumtuhu tafakkuran, wa nadharuhu ibaran. Sungguh sangat baik barang siapa yang ucapannya berzikir kepada Allah dan diamnya bertafakur tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mata hatinya senantiasa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Tiga perkara. Lisannya digunakan untuk zikir, kemudian hatinya atau pikirannya, diamnya digunakan untuk bertafakur, kemudian hatinya dia gunakan untuk mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Nah, di sini sedikit menyinggung tentang puasa. Menyinggung tentang puasa adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib tentang puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, afdhalus siyam, ma huwa afdhalus siyam? Apa itu puasa yang paling utama? Beliau menjawab, aktsaruhum dzikran. Orang yang berpuasa yang paling utama adalah yang paling banyak berzikirnya. Saya sering mengatakan, puasa itu amalannya sama. Tidak ada beda antara saya dengan bapak ibu saudara saudari sekalian. 1,6 miliar manusia muslim yang berpuasa, semua amalannya sama. Menahan pembatal puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Amalannya itu-itu saja. Sama. Anak saya umur 5 tahun juga bisa begitu aja. Bisa. Bahkan ada anak-anak yang umur 4 tahun juga bisa. Cuma menahan pembatal puasa, makan minum dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan prestasi-prestasi ibadah saat berpuasa. Banyaknya doa saat berpuasa. Banyaknya zikir saat berpuasa. Banyaknya baca Quran saat berpuasa. Banyaknya bersedekah saat berpuasa. Ini yang membedakan antara puasa seseorang dengan yang lainnya. Makanya di sini tuba itu ada dua makna. Sungguh sangat baik, makna yang pertama. Makna yang kedua, syajaratun fil jannah. Pohon di dalam surga. Tuba liman kana qiluhu tadzakkuran. Alangkah indahnya, atau seseorang akan mendapatkan pohon di surga. Barang siapa yang ucapannya senantiasa zikir. Wasumtuhu tafakkuran. Dan diamnya memikirkan sesuatu tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Wa nadharuhu ibaran, dan mata hatinya senantiasa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang terjadi. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan, qala Luqmanul Hakim, inna tulal wihdah alhamu lil fiqrah wa tulal fiqrah dalilun ala tarqi babil jannah. Sesungguhnya kesendirian yang panjang akan memberikan ilham, suka bertafakkur. Kesendirian yang panjang akan memberikan ilham, suka bertafakkur. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kan ada beberapa orang yang perkataannya itu hikmah masuk ke dalam hati. Jadi jarang dia bergaul dengan orang lain. Tapi kalau lagi berbicara, itu perkataannya tuh hikmah. Dijadikan quote kalau bahasa orang di zaman sekarang. Dijadikan sebagai kata-kata motivasi, kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus. Ya. Nah, itu syaratnya satu, tulal wihdah. Yaitu kesendirian yang panjang. Kurang banyak bergaul. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau tidak salah 2 malam yang lalu, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Ayyub Arif Utsman membahas itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man naja?" Wahai Rasulullah, apakah di manakah keselamatan? Salah satunya adalah waliyasa'ka baituk. Dan hendaknya rumahmu selalu luas untukmu. Maksudnya betah di rumah. Tidak banyak bergaul. Tidak banyak berinteraksi dengan manusia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sekarang rumah di sini di zaman milenial seperti ini bukan hanya sekedar rumah yang kita tinggal, tetapi di dunia maya pun begitu. Tidak terlalu banyak komentar. Kalaupun memberikan sesuatu faedah, faedahlah yang baik. Nah, itu maksudnya. Ya. Orang yang bisa bertafakur ketika dia lama dalam kesendirian. Coba saya katakan, duduk kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Bukankah beliau bertafakur? Di mana? di Gua Hira. Ini amal ibadah yang sekarang jarang kita lakukan. Tapi tentunya tafakurnya tidak seperti tafakurnya kaum tasawuf yang berkhulwat selama 40 hari tidak keluar kamar, bukan hanya rumah, kamar. Itu jumatannya gimana, salat jamaahnya gimana, bukan seperti itu. Tapi tafakur yang memang benar-benar kesendirian, sendiri, benar sendiri. Tidak ada yang menemaninya, sendiri. Dia menghadap kiblat, duduk dengan khusyuk. Coba lakukan itu. Terutama di dalam kesibukan yang begitu luar biasa yang kita miliki. Coba duduk, menghela nafas, ambil air wudu, kemudian sholat dua rakaat, kemudian duduk aja. Beberapa menit aja mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seseorang yang berzikir pada Allah sendirian. Ya. Coba dijauhkan istri sebentar, anak-anak yang biasa bergelayut di tubuh kita, yang biasa ngobrol dengan kita, yang biasa bercanda dengan kita, jauhkan dulu. Handphone yang kadang-kadang lebih disentuh oleh para lelaki dibandingkan menyentuh istrinya. Ya, coba di sampingnya dulu. Tutup kamar, duduk sebentar. Terutama di waktu-waktu mustajab. Setelah sholat asar sampai maghrib. Atau beberapa saat sebelum maghrib. Coba duduk. Dengan segala macam hiruk fikuk permasalahan duniawi kita, coba duduk. Ini sangat indah. Membuat seseorang lebih bersyukur nantinya. Membuat seseorang bisa lebih tajam pandangannya. Membuat seseorang akhirnya mengetahui kekurangan-kekurangannya. Kemudian beliau mengatakan, Luqman al-Hakim mengatakan, dan panjangnya tafakkur dalil, bukti atas mengetuk pintu surga. Maksudnya, amaliyah bertafakkur itu menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba lakukan itu. Berapa nikmat yang sudah kita dapat? Berapa dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian beristighfar atasnya atau bersyukur atasnya. Wahab bin Munabbih rahimahullah, ini seorang tabi'i juga. Ma talat fikratu imri'in qattu illa fahim, wa ma fahima mur'un qattu illa alim, wa ma alima mur'un qattu illa amil. Lihat. Tidaklah panjang tafakkur seseorang kecuali dia akan faham. Paham sesuatu. Oh paham, kenapa Allah belum kasih saya sampai sekarang harta? Oh paham, kenapa Allah belum kasih saya sampai sekarang jodoh? Paham akhirnya setelah dia tafakur dia paham. Kenapa Allah belum kasih saya sekarang kesehatan misalkan. Oh dan seterusnya, paham. Dan tidaklah seseorang yang paham kecuali dia akan mengenal, mengetahui, berilmu. Dan tidaklah orang yang berilmu kecuali akan beramal. Ini tujuannya. Tafakkur, ya, finishnya adalah beramal. Tafakkur, finishnya adalah beramal. Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, mengatakan, Al-kalamu bidhikrillah Azza wa Jalla hasan wal fikratu fi ni'amillah afdalul ibadah. Menceritakan atau berbicara dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagus. Maksudnya gini. Seseorang menggunakan lisannya untuk zikir itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi berfikir tentang nikmat Allah. Ini adalah seutama-utama ibadah. Bertafakkur tentang nikmat Allah. Berapa banyak yang sudah Allah kasih daripada kita. Hitung. Ya, pintar-pintar kita menghitung nikmat Allah. Dari mulai kita sadar bahwa itu nikmat Allah. Dari mulai kita di rahim ibu kita, dikeluarkan dalam keadaan sehat walafiat, berpikir tentang nikmat Allah seutama-utama ibadah. Nah, ini kan permasalahannya permasalahan hati, Pak. Bukan permasalahan anggota tubuh. Ya. Maka coba kita lakukan ini sama-sama. Dalam artian kita setelah ini berusaha melakukannya walau sekejap. Allah telah memberi saya nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat badan yang cukup sempurna. Tidak ada kekurangan satupun. Ada anak-anak, ada istri, ada rumah, ada ini, ada itu. Ya, al-fiqrah fi ni'amillah afdalul ibadah. Menurut Wahab ibn Munabbih, bertafakkur, memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada sebaik-baik ibadah. Karena orang kalau seandainya memikirkan nikmat-nikmat Allah, maka tidak ada majal, tidak ada kesempatan untuk lisan mengeluh. Akhirnya hatinya selalu tenang, selalu riang. Selalu bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Walau sesulit apapun hidup yang dia hadapi, akan tetapi hatinya selalu tenang. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini banyak perkataan ulama salaf disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafakkur ini. Ini menunjukkan bahwasanya beliau perhatian kepada tafakkur. Ya, beliau perhatian kepada amaliyah tafakkur. Saya teruskan membaca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Mughith al-Aswad mengatakan, "Zurul qubur kulla yawmin tafakkiru kam." Yang artinya, ziarahilah kuburan setiap hari. Berapa banyak yang engkau pikirkan? Apa yang ada di dalam kubur tersebut? Wa syahidul mauqif biqulubikum. Dan saksikan penguburan dengan hati. Menyaksikannya dengan hati. Makanya saya agak kurang setuju kalau seandainya di kuburan itu orang masih bercanda. Di kuburan seseorang tidak tahu diri. Mahalabiyu. Di kuburan. Ketawa hahahihi. Ya subhanallah. Ini hatinya keras. Orang di kuburan masih bercanda. Hatinya keras. Wa syahidul mauqif biqulubikum. Saksikan kejadian penguburan tersebut dengan hati. Bukan dengan hanya sekedar mata. Ada orang yang tunanetra, tapi dia hafal Quran. Dia mengatakan, faqattul basar lal basirah. Bolehlah, boleh aku kehilangan mata untuk melihat. Tapi aku tidak kehilangan mata hati untuk berpikir. Nah, ini yang dimaksud. Perhatikan pelaksanaan penguburan dengan mata hati. Wanduru ilal mansarif bil fariqaini ilal jannati awin nar. Dan perhatikanlah kepada dua tempat persinggahan. Yang mana golongan manusia akan terbagi menjadi dua. Apakah itu ke surga ataukah itu ke neraka? Wa asyir qulubakum wa abdanakum dzikran nar wa maqami'iha wa afbaqiha. Dan rasakan dengan hati kalian, dengan badan kalian, ingatan terhadap neraka, siksanya, tingkatan-tingkatannya. Maka Mughith al-Aswad kana yabki 'inda dhalik hatta yurfa'a sari'an baina ashhabi qad dhahaba aqlu. Beliau akhirnya menangis ketika berkata seperti itu, mengingat kuburan selalu menangis sampai pingsan. Saking derasnya menangis, Saking dahsyatnya menangis sampai pingsan diangkat oleh para sahabatnya. Mughith al-Aswad, seorang tabi'i. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in. Marra rajulun birahibin inda maqbaratin wa mazbalah. Fanada. Ya rahib, inna indaka kanzaini min kunuzid dunya. Laka fihima mu'tabar. Kanzul rijal wa kanzul amwal. Yang artinya, ada seseorang melewati seorang rahib. Rahib ini adalah ulamanya Yahudi. Seorang rahib, seorang lelaki melewati seorang rahib di sisi kuburan. Dan di sisi kuburan kemudian ada tempat sampah. Lalu laki ini memanggil, wahai rahib sini. Sesungguhnya di sisimu ada dua sesuatu yang tersimpan dari harta-harta dunia untukmu. Maka pikirkanlah, kanzul rijal wa kanzul amwal. Yang pertama harta tersimpan yang dimiliki oleh orang-orang, dan yang kedua adalah harta yang disimpan oleh manusia. Maksudnya, ini kuburan isinya manusia, dan ini kuburan ini isinya harta. Mana yang kamu pilih? Dua-duanya itu sama buruknya. Yang kuburan isinya manusia, karena kenapa? Semua manusia akan masuk ke dalamnya. Wallahi Pak, kalau sudah mikirkan kuburan, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur, ziarahilah kuburan. Fa innahu ma wasi'a 'abdun illa dhayyaqa. Wala dhayyaqa illa wasi'a. Ziarahilah kubur. Fikirlah kubur. Tidaklah seseorang hamba berpikir tentang kuburan kecuali apabila dia di dalam kesenangan akan menyempitkan pemikirannya tentang kuburan tersebut. Apabila dia dalam kesempitan, karena sakit mungkin, kekurangan harta, kecuali akan melapangkan dadanya ketika melihat kuburan tersebut. Nah, kalau seandainya seseorang sedang sedih, seorang sedang bingung karena musibah yang dia dapatkan, kesulitan hidup yang dia dapatkan, coba ziarahi kubur. Ini saya lapang. Oh, cuma sebegini. Nanti saya tidak akan bawa apa-apa. Kecuali dua kain kapan. Cuma segitu saja. Akhir dunia cuma segitu saja. Kalau seseorang terlalu senang, lupa diri, maka yang ada adalah ketika dia menziarahi kubur, maka perasaan kesenangannya itu akan menyempit. Akhirnya dia ingat Allah kembali. Tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Annahu kana idza arada an yata'ahada qalbah ya'ti al-kharibah fa yaqifu 'ala babih fa yunadi bi sawtin hazin fa yaqulu ayna ahluk thumma yarji'u ila nafsihi fa yaqul kullu shay'in halikun illa wajha." Artinya bahwa Abdullah bin Umar apabila ingin memperingatkan kepada dirinya, maka dia membawa kharibah. Kharibah itu tempat minum terbuat dari kulit. Kulit hina, tempat minum yang terbuat dari kulit. Tidak ada harganya. Lalu dia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berdiri di depan pintu rumahnya. Fayunadi bisautin hazin. Kemudian beliau berseru dengan suara yang sedih dan mengatakan, aina ahlu, wahai Abdullah bin Umar, mana keluargamu? Artinya seakan-akan beliau berpikir, nanti akhirat begitu, kamu sendirian, mana keluargamu? Thumma yarji'u ila nafsihi, kemudian dia beri kepada dirinya, memikirkan untuk dirinya, maka kemudian Abdullah bin Umar membaca ayat, kullu syai'in halikun illa wajha. segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ikhwah, ini dulu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.